begini. Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Kepadaku tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukan, bukan, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Begini.